Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayah khairul anam Rabbun karim wa anta dhuhul kinazim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawsus salam wah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilatilil hadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, khususnya anak-anakku remaja yang saya cintai dan yang saya hormati, marilah pada kesempatan ini kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qauli alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita pada siang hari ini bisa hadir mengikuti pengajian rutin mujahadah dan sholat tasbih dalam keadaan yang lapang, sehat walafiat tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kalinya, semoga sanjungan sholawat dan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, penolong, pemberi syafaat umat manusia, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan ya semoga dilimpahkan kepada para kekasih-kekasih Allah min awalihim ila akhirihim, khususon hadrati ghawsi hadha zaman wa awanihi wa sa'iri awliya illahi radiyallahu talanhum, dengan harapan semoga beliau-beliau yang kami sebut di atas tadi ini benar-benar memberikan jangkungan dan doa restunya kepada kita, sehingga kita dijadikan orang yang benar-benar memiliki ilmu yang benar-benar manfaat, sehingga bisa manfaat kepada dirinya sendiri, manfaat kepada umat masyarakat, bahkan manfaat kepada jami'al alamin, semua makhluk yang ada, sehingga kita benar-benar mewarisi apa yang telah diberikan Allah kepada Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tergolong orang-orang yang bisa membawa rahmat ke penjuru alam ini, amin ya rabbal alamin. Karena hadirin yang saya muliakan, kalau kita lihat di akhir-akhir ini seakan-akan manusia iki wis ilang kasih sayangnya. Jangankan dengan musuhnya, sing jelas musuh, musuh kok dikasih sayangi, gimana itu? Itu hilang kasih sayang. Jadi musuh itu harus dikasih sayangi dengan cara supaya dia dirubah oleh Allah jadi yang baik. Kita kan punya tuh orang yang memusuhi, karena dunia ini gak ini musuh. Jadi manusia ini termasuk masyarakat ini musuh kita, terutama musuh untuk sowan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi musuh kita di dunia ini banyak, adik-adikku. Ini yang tidak kasat mata, syaitan, iblis itu musuh kita. Kita tidak tahu. Kita balik-balik maca ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi kita tidak sadar setan telah keluar masuk ke dalam pembuluh darah kita. Rurune kalau kita ini sudah punya rasa hasud, rasa iri hati, drengki, rasa kepada temannya gak enak, rurune lek setan ono jerone ati baru tahu kita. Padahal kita sering membaca Al-Qur'an, sering membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi ora roh lek setan mlebu metu ono di ati kula njenengan. Itu musuh yang pertama. Ini musuh dunia ya, ini musuh. Mulanya lek kula njenengan ono dunia ruwet iku ancane musuhne akeh. Yang berat lagi adalah musuh ada di dalam dirinya sendiri. Sehingga rai menungso gak iso sadar ono ngersane ku pun Gusti Allah, gak iso madhep ya musuh sing ono ndek jerone awake dhewe niki. Ya semua punya. Itu adalah nafsu. Sebab manusia kabeh menungso diparingi Gusti Allah nafsu. Ya, yang paling berat adalah musuh nafsu yang paling lembut sekali. Tidak terasa. Terus dunia. Kula njenengan rina wengi ngalor ngidul sing digoleki donya, dunia saja yang dicari. Engko aku lek iso ngene berhasil, kalau saya sukses mesti begini, mesti enak. Lupa kalau dunia itu menjerumuskan hadirin hadirat. Lali kalau dunia itu memutuskan kita kepada Allah. Nah, tapi ya aja salah paham. Oleh ngono apa aku gak oleh golek dunia? Apa aku gak oleh sekolah? Apa aku gak oleh kuliah? Bukan begitu. Maksudnya harus sekolah, harus dicari dunia ini. Bila perlu hadirin wal hadirat, adik-adik harus sukses di dunia. Tapi ya itu tadi, dunia jangan sampai menjerumuskan kita. Dunia ojo nganti memusuhi kita, jangan. Bila perlu harus kita jinakkan dunia itu. Kita peralat dunia itu untuk sowan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita cari. Seperti penyakit. Nah, penyakit itu ya otomatis bahaya. Tapi kalau kita bisa menjinakkan penyakit itu, kita jadikan ya imunisasi, kekebalan tubuh, malah manfaat, mestinya harus begitu. Kan gitu toh? Jadi seperti anu Jenner itu penemu penyakit cacar, gitu. Waktu itu enggak ada obatnya. Akhirnya dia menemukan ya itu penyakit cacar itu sendiri diolah menjadi suntik, akhirnya menjadi imunisasi kekebalan. Nah, dunia ya gitu, dunia itu penyakit hadirin hadirat. Coba jenengan lihat di mana pembunuhan itu ya karena dunia hadirin hadirat. Karena dunia, tidak ada orang rebutan akhirat terjadi pembunuhan, tidak ada rebutan ridhani Allah terjadi jauh pada keluarga kalau ngecam temannya kalau rebutan ridho. Tapi kalau rebutan pangkat, ya maaf, terjadi di saudara kita di Sulawesi Selatan itu rebutan, ya maaf, masalah pangkat ini tidak tahu sama Islamnya tabrakan, sama bangsa Indonesianya ya tabrakan seperti ini. Kita harus tahu itu musuh itu. Nah, kalau bisa ya harus dijinakkan itu jabatan dunia, ya maaf ya, pangkat ataupun yang lain-lain itu jadikan imunisasi untuk kekebalan diri kita. Jadikan obat supaya kita ini tawar gitu maksudnya. Tawar itu berarti enggak kena penyakit dunia, jadi zuhud. Ini bisa dipahami tadi ini. Jadi dunia itu musuh. Tapi kalau kita menghindari dunia, itu malah blow on itu namanya. Ngurip ono donya kok ngedoi donya kan keliru itu namanya. Ngurip ono donya enggak bisa lepas dari dunia. Dengan istri ya itu dunia, dengan anak dunia. Butuh makan ya dunia. Ya harus dijinakkan dunia itu. Golek sing sakake-akeh tapi niate ibadah lila. Nah, tolong ini terutama kalau ada yang mau diberi, ya mengapa kita kok diberi mundur di dalam usaha? Karena mungkin kita belum siap untuk menerima dunia ini. Ya, kalau kita sudah siap, nanti jadi Nabi Sulaiman ini nanti, insya Allah begitu. Nah, ini ya ada jatahnya sendiri-sendiri. Tapi kalau kita sudah siap bahwa dunia harus kita kendarai, dunia harus kita tumpai, ya silakan dunia kamu ambil bagianmu. Seakan-akan kamu tidak mati-mati, 1000 tahun hidup terus, silakan. Ya, tapi ya itu tadi kudu siap hatinya. Harus resik di situ dunia. Nah, ini masalah dunia. Ini banyak orang kufur gara-gara dunia. Banyak orang kufur. Kufur itu artinya ingkar, hadirin. Ingkar kalau diberi sukses, ingkar. Lupa kalau itu dari Allah, gitu ya. Tapi kalau diberi jatuh, ya lupa kalau itu ujian. Lu mengapa saya kok diuji? Karena kita belum siap. Belum siap menerima, maka diuji sampai kita memperbaiki diri. Maka maaf hadirin, musuh yang kita hadapi ini banyak sekali. Belum musuh sesama manusia disebut masyarakat. Nah, jangan dikira saya dengan sampean dengan teman-teman ini kata Yapi ini akan rukun. Oh, enggak tentu, sebab hati manusia berbalik-balik. Al-akhillau yaumidzin ba'dum ba'd illal muttaqin. Jadi manusia ini saling musuh memusuhi di antaranya. Jadi sing jeneng menungso iku mesti duwe rasa elek karo kancane mesti ana. Walaupun saya dengan jenengan mungkin saja saya jelek dengan jenengan atau sampean punya rasa sing curiga dan lain-lain dengan saya, itu wajar. Al-akhillau dan dikatakan tadi yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwun. Maaf ya tadi kalau ayatnya tadi salah. Jadi setengah manusia dengan manusia itu saling bermusuhan. Illal muttaqin itu dalam Al-Qur'an. Kecuali orang-orang yang benar-benar hatinya bersih dalam hidupnya dijiwai lillah billah. Dia tidak pernah punya musuh. Jadi masyarakat kita harus siap kalau hidup di dunia ini konco akrab akhirnya pisah, itu harus siap. Bila perlu gurunya memusuhi muridnya, ini bukan guru yang kamil mukamil, guru-guru ini maksudnya, harus siap. Karena di antara kita selain yang tidak lillah-billah, gak takwa, pasti akan jadi musuh. Makanya hadirin wal hadirat, jenengan harus siap, anak harus siap. Lek wong tuwa besok anak itu dadi musuh, iku harus siap. Salah dhewe urip ana donya gak dididik lillah billah. Ini salah wong tuane, jadi anak itu dadi musuh. Yo aja ngersu lho itu nanti. Suami istri ya gitu. Pokok kalau ndak lillah billah mesti ada pamrih kepentingan. Ya harus siap nanti kalau jadi musuh. Nah, kalau di dunia tidak jadi musuh, ya harus siap kalau di akhirat ya jadi musuh itu nanti. Kalau sudah jadi musuh di akhirat sudah sulit, adik-adikku, hadirin wal hadirat. Ini dalam Al-Qur'an didawukan yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jadi kalau di akhirat nanti, ini maaf hadirin, jangan terkejut kalau kita ini nanti dituntut kalau kita saling bermusuhan. Yafirul mar'u min akhih, sehingga dengan permusuhan itu larilah manusia dengan saudara-saudaranya. Ojo kaget gurunya karo murite kalau ketemu lari. Oh, saya dulu dipercaya karo santriku, nyatanya santriku saya, ya maaf, saya tipu. Semuanya saya peralat untuk memperkaya diri, untuk memupuk, ya maaf ini, kemuliaanku. Itu besok terbongkar jadi musuh. Gurunya kalau gak lila-bila, muridnya gak lila-bila, oh, podo itu, podo musuh. Ini teman dengan teman, teman sekerja, teman sesekolah atau kuliah, atau teman ngaji bila perlu ini. Ini besok jadi musuh apabila tidak takwa. Illal muttaqin, kecuali orang yang betul-betul takwa. Makanya yauma yafirul mar'u min akhih. Di hari itu, di akhirat nanti, manusia ini akan lari dari teman-temannya, dari saudaranya. Jadi mungkin saya ketemu jenengan akan lari. Saya ketemu keluarga saya, ketemu teman-teman juga lari. wa ummihi, bahkan dengan ibumu. Hadirat. Padahal sekarang ibu yang paling dicintai, kemana-mana ibu, tapi besok di akhirat kamu lari dengan ibumu, dari ibumu. Karena di situ kita baru tahu kalau kita ini tidak taat kepada orang tua, kita masih berani dengan ibu, akhirnya kita lari ketemu ibumu. Padahal di dunia ibunya dirindukan, wa ummihi, dan ibumu tidak ada kamu cari. Tapi di akhirat ojo kaget kalau orang tuamu jadi musuh kamu sendiri. Wa abih, dan ibu dan ayahmu itu juga. Jadi bapak ibu dewe jadi musuh itu besok. Wa ummihi wa abih, wa sohibatihi wa banih, bahkan ya maaf, istri-istri kita, suami-suami kita, bahkan anak-anak kita, ini jadi musuh. Sehingga di hari itu kita tidak ingin ketemu satu dengan yang lain. Hadirin wal hadirat, ini Al-Quran. Kalau Allah mendawuhkan seperti itu, ojo ngenteni ono akhirat anak-anakku. Lek sampean rumangsa duwe musuh karo wong liya ndek donya, besok tumus ono akhirat. Lek saman rumangsa ono kanca saman sing benci, lek ndang gak diilangi ndek jero ati, nganti tembus nang ati, iku padha karo mencatat musuh di dunia, besok tumus ono akhirat. Ayo, saman rumangsa duwe musuh apa ndak? Walaupun itu musuh nyata, jangan sampai ada di hatimu. Itu musuh, itu penguji, harus gitu. Dirubat, itu bukan orang benci, itu alat dari Allah untuk mengetes hatiku. Benar apa tidak hanya itu, jangan merasa punya musuh. Dengan keluarga yang ngono, iki keluargaku iki gak apik karo aku. Jangan bilang gitu. Itu ujian dari Allah. Saya terima kasih. Itu harus begitu. Lek sampean nganti mati rumangsa ndek musuh, ya besok lari kita hadirin. Ayo kita perhatikan ini, mumpung ada kesempatan, terutama diri saya sendiri. Kami pun juga, jenengan pun juga, banyak orang yang enggak seneng. Mulane lek ana wong enggak seneng, jangan dianggap itu musuh. Harus cepat tuh, ini adalah ujian dari Allah. Saya terima kasih dengan dia itu hati yang paling dalam. Kalau lesan lahir mungkin panjang bisa mengatakan musuh supaya lebih hati-hati, tapi ya sing bagus ya lahir batin mesti ini, gak oleh mengatakan musuh. Tapi kalau terpaksa tidak bisa karena ada maaf pengaruh basyariah, pengaruh sifat menungso, ati gak oleh rumangsa duwe musuh, tidak boleh. Walaupun itu jelas menfitnah jenengan, harus dirubah husnuzon, kudu nyongko apik. Sebab ana inda zonni abdibi, aku iki apa jare sangkaan kawulaku. Lelek kawulaku tak uji bangkrut, dia mengatakan iki kasih sayangnya Allah, pasti akan dirubah, pasti itu. Tapi kalau jenengan mengalami musibah, hati paling dalam mengatakan bagaimana, lah ini jangan apa-apa, gimana sih, hanya gitu itu termasuk, ya maaf hadirin, ya maaf ini seakan-akan, ya maaf ini, kepercayaan kita kepada Allah akan hilang ini, kayak Allah gak duwe Rahman Rahim ini, ya maaf ini. Ini harus siap hati kita. Kalau ingin jadi manusia, kudu siap jadi manusia. Lelek kepingin jadi kewan, ya sakarep-karepmu gitu. Ya silakan, ganteng saja wajahmu, cantik wajahmu silakan. Kalau ingin jadi kewan ya silakan, gak usah ditoto hati ini. Hadirin, wal hadirat, ayo, perhatikan musuh-musuh kita ini. Musuh, itu bukan musuh dalam hati, itu Allah memberi ujian. Ya maaf, walaupun Al-Quran mengatakan innahu lakum aduwwu mubin, saat temennya setan itu musuhmu yang paling nyata. Kita nganggap musuh karena Allah yang merintah. Jangan nganggap musuh karena nurut pandangannya nafsu gitu. Oh setan itu musuhku, aku benci karena nafsu. Jangan. Kalau anda, kalau kita nusewu, gula panjan musuh setan, ya musuh setan, mengapa? Karena Allah merintah setan itu musuhku, jadi aku nganggap setan itu musuh karena Allah. Dasarnya bukan dasar nafsu, dasarnya karena Allah merintah gitu. Itu lillah. Ini tolong ini diperhatikan. Kalau mengalami kesulitan ya gitu tadi, kesulitan itu jamu hadirin, Ibarat orang tidak sehat dijamu ini mesti pahit. Barang pahit kalau diminum terus akan sehat. Ini hadir-hadir. Nah, kita hidup ini kan pahit toh. Ya kalau mungkin anak-anak kita, adik-adik kita gak ngerti terus sekolah dibandani wong tua. Nanti lu jadi wong tua temen duwe anak, ro pahite, pahit getirnya hidup itu tahu. Maka harus dibersihkan, bersihkan. Ini musuh yang ada di tengah-tengah kita. Mulanya lek dibersihkan ya pasrah kepada Allah. Karena orang itu dari Allah itu, bukan dari kita. Harus merasa ini Allah yang uji. Ini Allah yang memberikan ujian karena dunia adalah ujian. Nah, hidup di dunia jangan harap enak. Hidup di dunia itu ujian. Walaupun jadi pengusaha besar, jangan dikira dia itu enak, belum tentu. Mungkin tiap malam tidak bisa tidur, banyak yang dipikirin. Daripada kita yang enak-enak bisa tidur, bisa mujahadah, orang yang duitnya akeh belum tentu kalau dia itu bisa seperti kita. Makanya yang sukses dia ojo terpedaya dengan dunianya, karena itu musuh. Tapi dalam hati harus sadar itu bukan musuh, itu adalah penguji gitu loh ya. Makanya dalam dawuh yang selanjutnya di pengajian yang lalu, nah dalam pengajian yang lalu kan didawuhkan toh ora iso oleh rahasia ilmu, gak iso menggali rahasia-rahasia ilmu. Iki apabila kita masih punya pengeterapan li nafsi binafsi, nuruti nafsu atau berdasarkan nafsu ora iso. Harus pandangannya kudu lebur, gak oleh mandeng awake dhewe. Kalau ingin sukses, pandanglah Tuhanmu. Karena yang maha sukses itu Allah yang dipandang. Maka dawuh selanjutnya, ma kunta bi fa anta fi mahallil qurbi. Ini dawuh. Wa ma kunta bika fa anta fi mahallil bu'di fa akhtar li nafsik. Apa maksudnya? Dalam dawuh ini didawuhkan ma kunta bi, ada ya, berarti ini khusus. Maksudnya apa? Wahai manusia, ma kunta bi, selama engkau merasa bi itu ya bilah. Maksudnya bi di sini ada sebab aku, kata Allah. Kowe lek merasa kabehku kau sandarkan kepadaku. Kalau aku mengalami kesulitan belajar, kamu merasa karena ini Allah belum memberi, maka saya harus menghadap kepada yang punya ilmu. Itu contohnya. Kalau kita merasa ekonomi kita jatuh, ya harus merasa bilah maksudnya. Aku Tuhan, kata Allah begitu. Oh aku kok jatuh, oh ini ujian dari Allah. Saya masih belum mampu untuk menerima amanat, jadi diuji dulu. Jadi merasa datangnya pokok dikembalikan kepada Allah. Intinya fafiru ilallah, tidak dikembalikan kepada orang lain. Walaupun untuk dirinya sendiri tidak boleh. Contoh, ini masalah hati. Wah ini kesalahanku. Ini lek syariat betul. Lek salah kudu diaku, lek saman sing salah. Tapi hati tauhid tidak boleh. Kudu makunta bi, ya itu tadi. Merasa aku salah, terus hati harus disandarkan kepada Allah. Karena saya jauh daripada Allah, sehingga Allah tidak menolong aku. Lah itu hati. Tapi lesan, karena itu aku salah. Saking ngadoi nang Gusti Allah, saking elee aku nang Gusti Allah, harus begitu. Bisa dipahami ya? Jadi makunta bi itu artinya kudu fafiru ilallah. Semua itu disandarkan kembali kepada Allah. Ngalami kesulitan dikembalikan, ngalami kesuksesan dia dikembalikan. Mengalami apa saja harus bilah itu maksudnya. Apa kata Allah, kata dawuh ini? Lalek kui iso merasa datang dari Allah. Hidupmu kau sandarkan daripada Allah. Pandangan hatimu selalu la ilaha illallah. Ora ono sing nulung, ora ono yang dicari dan lain-lain. Ka ono pangeran, ndak ada Tuhan illallah kejaba Allah. Dadi diterapno ning jero ati. Apa kata dawuh ini? Fa anta fi mahallil urbi. Ya apa maksudnya? Lek ono bocah kaya ngono, kalau ada orang seperti itu punya hati semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Apabila apapun sekecil apapun dikembalikan kepada Allah. Tapi bidang lahir kudu diisi. Tolong diperhatikan. Lek bidang lahir lek elek kudu diaku teko awake dhewe. Aku kecemplung neraka sebab aku dosa tok, harus diaku. aku mengalami ini sebab kesalahan saya. Itu harus diaku di dalam hati sampean. Tapi dalam rasa tidak boleh meninggalkan Allah. Kudu disandarkan. Mengapa saya kok berbuat elek? Langsung kembalikan kepada Allah. Fafiru ila Allah. Ya, karena aku belum ditolong oleh Allah. Jadi pandangannya menggusti Allah. Gak mandang dirinya sendiri. Mengapa saya jatuh? Karena saya belum diangkat oleh Allah. Mengapa saya ini kok begini? Kok masuk neraka? Karena saya belum diberi hidayah oleh Allah. Akhirnya kembali itu disandarkan satu pandangan. Satu pandangan kepada Allah. Dalam selawat, ya wahidu. Hanya memandang Allah yang maha satu. Aku kok iso ngene? Kembalikan. Hanya Allah. Saya manusia, ngene salah. Manusia, ngene bodoh. Manusia, ngene gak mampu. Berarti kalau saya mampu, itu miliknya Allah. Kita sudah begitu apa malah ngaku rumangsa apik? Moga kadirin, kadirat. Kalau merasa apik berarti yo gak makuntabi tadi. Jadi bika teng awake dhewe gitu. Jadi kalau ada orang begitu, apa kata dawuh ini? Maka orang yang demikian itu ya posisinya dekat dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lek ono wong iso rumongso kabeh disandarno ono ngersani pun Allah hati ya rohani aku sukses ya karena Allah, aku kok gagal belum diberi sukses oleh Allah terus merasa karena aku bodoh aku tak sekolah gitu loh. Mengapa saya jatuh? Oh kesalahanku, aku tak belajar, tapi hatinya karena aku belum diberi oleh Allah. Kenapa? Karena aku maksiat belum. Maka aku harus ngerubah ojo nganti maksiat maneh itu dirubah. Maka orang yang demikian ya ini fa'anta fi makhalil qurbi mongko kula jenengan sampean kabeh iki posisinya dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya maaf sebaliknya wa ma kunta bika ini ya. Sebaliknya lek ana wong merasa teko awake dhewe merasa dari dirimu sendiri gitu ya bika ya awakmu dhewe kalau memang dia sukses karena saya sukses kalau dia jadi bintang pelajar ranking karena aku sinau lek gak sinau aku bodoh merasa mandek tekan kono gak merasa datang dari Allah meninggalkan Tuhan gitu maksudnya ya lalek kula panjang usaha ikhtiar kok berhasil wah aku gak oleh rezeki gede lek gak mujadah. Lali wong mujadah merasa awake mujadah. Aku gak oleh rezeki gede lek gak ikhtiar. Aku lek gak buka usaha ngene ya gak ono rezekine. Itu berarti posisinya adalah kuntabika ada di dirimu sendiri. Contoh lagi kalau dia jatuh iki kesalahanku dhewe, lupa gak tembus nang Allah karena Allah tidak menolong saya, tidak begitu nggih. Okay? Iki kesalahanku dhewe, lupa kalau Allah belum memberi saya. Mengapa ndak diberi? Karena aku salah gitu loh, harus dirubah. Pokok semua itu datang merasa datang dari dirinya sendiri. Bika maka dawuh ini lek ono wong hanya memandang dirinya, memandang akunya. Aku sudah baik. Aku sudah sukses. Aku isik jatuh. Aku isik akeh dosane. Aku wis iso bangkit. Aku wis iso sembayang. Aku wis mujahadah. Aku sudah menemukan Tuhan. Aku lupa dengan kuntabi, keadaan binya kepada Allah. Bila malah bika merasa datang dari sendirinya, maka dawuh di sini didawuhkan fa anta fi mahallil bu'di fa akhtar li nafsik. Maksudnya ya apa? Lek ana wong kaya ngono merasa datang dari dirinya sendiri, rumongso aku, maaf lo ini ketoke sepele, tapi menghilangkan aku di jerone atiku gak gampang lek gak ana mujadah gak iso. Karena mujadah itu termasuk alatnya untuk mencabut itu. Termasuk ya sayyidi ya Rasulullah sing jenengan baca utawa wakidia sing panjang waca niku alate. Mulane lek sering mujadah ya dia nanti akan dicabut perasaan aku itu. Akhirnya yang ada perasaan aku hina, yang mulia Allah nanti itu. Dan orang yang tidak yang merasa aku fa anta fi makhalil budi fa akhtar li nafsik Wong iku posisine, ya maaf, posisinya orang itu jauh dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sholat lima waktu nganti, maaf, sampai kakinya bengkak, ditambah sholat tahajud sekalian, tapi lek merasa bika teko aku dhewe, merasa aku sing sholat, kamu jauh dari aku, kamu bukan hambaku, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu lupa dengan aku. Wis tak tolong kuat iso sholat, kowe aku. Tak tolong pinter, rumangsa pinter, lari yo kowe, nyingkir yo, falyatlub rabban siwai, carilah Tuhan selain aku. Kamu bukan ngawulo nang aku. Kamu tidak menghamba kepada aku, kata Allah. Tapi kamu menghamba pada dirimu sendiri, disebut linafsi binafsi tadi. Maka kamu jauh daripada aku, walaupun kowe keramat, kamu disanjung sak pasuruan, bila perlu kamu ulama nomor satu. Maaf, ini contoh aja. Contoh, maaf, ini contoh sekali lagi. Atau jenengan itu orang paling dekat, dianggap wali oleh orang sak Jawa Timur, tetap kamu jauh daripadaku. Fi mahalil bu'di. Kamu jauh daripada aku. Ya terserah, sudah. Fa'akhtar li nafsik. Wes terserah awakmu dewe, terserah dirimu sendiri. Ya ini fa'akhtar li nafsika. Terserah kamu, pilih yang mana. Ini, inilah hamba hadirin wal hadirat. Nah, kalau begitu dari pengajian ini, kula jenengan iki ngaku umat Islam, iki Islam tenanan apa durung iki sing hati jenengan piyambak-piyambak. Kula panjang iki kawulane Gusti Allah apa kawulane nafsumu? Lah ini terserah kula jenengan yang tahu itu hadirin hadirat. Nah silakan. Lah lek kowe kepengin swarga iku swargane sapa iku? Ya itu swargane Gusti Allah. Lah lek ngono kudu makun tabi ya tetu kudu nang Gusti Allah kabeh. Lah kok kula panjang rumangsa iso yo nyiptakno swarga dhewe nggen-ngen ngono dhewe kono iku. Nah, tapi apa mungkin? Fakta di nafsika sudah terserah kamu. Ini ya mari kita kawula apa boten seru iki dalam pengajian ini dibongkar. Kita bongkar hati kita masing-masing. Selama kita jadi pengamal wakil dia, kuis jadi kawulani Gusti Allah, apa menjadi kawulani nafsu, ini terserah, terserah, terserah kita, diri kita masing-masing, termasuk saya. Ayo, jenengan ini nyembah awake dhewe apa nyembah Gusti Allah? Lek merasa datang dari Allah, berarti nyembah Gusti Allah. Lek merasa datang darinya sendiri, aku wis bagus, aku wis iso mujadah, aku wis iso nangis, ya kuis nyembah awakmu dhewe, karena merasa datang dari dirimu sendiri. Ini bisa dipahami dong hadirin hadirat. Nah, jangan coba-coba kita merasa wis suluk, wis mujata, kaya-kaya wis cedek. Merasa dekat itu berarti penipu itu hadirin. Khianat kepada Allah. Sebab ora ono iso. Lah aku cedek, ya dicedek nambe Gusti Allah. Harus begitu. Lah aku iki iso ngaji, ya diajekno, diisakno karo Gusti Allah. Itu dalam hati. Yang dalam lahir harus ikhtiar. Karena itu sifat sifat manusia harus ikhtiar dan usaha. Hadirin, hadirat. Jadi terserah kita. Kamu akan jauh dari Tuhan ini atau dekat, ini terserah. Atau kita akan tertipu dengan amal kita, akhirnya jerumus, jadi wong hancur. Atau ingin selamat di sisi Allah, ya waktar, sudah terserah kita sudah. Ini mari kita koreksi jauh-jauh sebelum kita teruskan pengajian. Nah, karena kita dunia ini lek dinggeni kawulani Gusti Allah mesti aman. Tidak akan terjadi perebutan kekuasaan karena tahu kekuasaanku sono jatahi lha opo aku ngerayah, ero ngerayah to jenengan. Lha nek kancane sukses akan hilang rasa iri. Lha wis iku jatahi sukses, aku sik durung mesti kan gitu. Itu kalau isine kawula kabeh mesti gitu. Tapi lek isine mungsu-mungsu Tuhan, ono kancane dikei nikmat, kita gak dikei nikmat. Ya ya itu tadi, atine sudah jelek. Kelenjenan termasuk hati sing bosok, sing elek napa mboten. Hadirin wal hadirat, ini perlu diperhatikan. Jadi hamba Tuhan itu ya posisinya ya makun tabi tadi. Selama engkau merasa bilah ya itu kamu jadi kekasihku. Kamu akan jadi waliku gitu. Mulane waline Gusti Allah yang dalam pengajian kemarin itu ada budak jadi wali. Karena apa? Karena merasa ndak mampu. Saking gak mampune dia kembalikan kepada Allah, malah diangkat jadi wali. Lah zaman saat ini kan kualik loh, diberi jatuh, diberi gak mampu malah nyombongi Gusti Allah, Gusti. Ini hadir-hadir. tidak merasa ditolong, tidak merasa minta, tapi ya menjauh, itu berarti sombong itu. Mari kita perhatikan. Lah orang tidak bisa mendapatkan ilmu, pemahaman ilmu yang kemarin saya sutir lagi, saya coba pemahaman lagi. Orang tidak akan bisa nerima ilmu sing lebih rahasia selaginya posisinya makun tabika, maksudnya ngoten. Selagine menungso ku rumangsa teko awake dhewe, jangan harap dia mendapat ilmu yang paling dalam, intisarine ilmu. Selagi dia itu merasa bika, makun tabika. Yang dikatakan tadi itu. Tapi kalau merasa kuntabi teko Allah, posisinya dalam keadaan dari Allah, dia akan mendapatkan, walaupun bodoh di bidang syariat, gak iso ngaji, tapi wawasannya luas sekali orang itu. Padahal gak iso ngaji, gak ngerti syariat, tapi wawasannya luas, karena ilmunya diberi oleh Allah yang rahasia di dalam hatinya. Ya, dalam pengajian kemarin didawukan toh, am kaifayarju ayaf hama dako ikol asror, kan gitu toh. Wahwalam yatub min hawati. Maka dari pengajian yang tadi dihubungkan dengan pengajian yang lalu, maksudnya apa mungkin kula panjenengan ini dipunparingi kepahaman, ngerti rahasia-rahasia ini ilmu sing utama, sedangkan posisi kita makun tabi, lho, maksudnya begitu. Posisi kita sik rumangsa teko awake dhewe. Ya, makanya kamu jangan, kita maaf hadirin, jenengan saya hilangkan perasaan aku itu. Karena penyakit yang paling besar adalah penyakit aku gitu. Aku yang bisa alamat tukaran nanti itu. Sing siji nyaingi aku yo iso, akhirnya ndak mau disaingi, dadine pekoro terus. Dia tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin wal hadirat. Ini dunia ini sekarang niki ujiannya adalah ya posisi kuntabika tadi. Dindi sing alim agama yang merasa dari dirinya sendiri, sing alim di bidang pengetahuan umum merasa ini jasaku, ini dari saya, ini penemuan saya, lah merasa ya, boleh lahir oleh diaku gitu. Ndak boleh wah iki gumai Gusti Allah, ndak boleh itu. Pengetrapan jopo jero harus imbang. Ini saya yang menemukan titik. Tapi hati tidak boleh diisi, harus makuntabi. Selama engkau merasa bi tadi, kuntabi. Jadi merasa bi. Bi tadi berarti merasa bila di jeruati. Lahir oleh saya belajar ini membuahkan ranking, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi hati tidak boleh, karena Allah yang menghendaki. Saya belajar pun itu pun dikehendaki oleh Allah. Saya punya akal itu pun miliknya Allah yang memberi. Jadi ndak ono alasan sampean rumangsa iso iku. Ga ono alasan rumangsa teko awake dhewe. Wong kabeh underdeal sing ono ning jero ne awak ya gume Gusti Allah ciptaane. Miliknya Allah kok diaku itu lho, kan aneh itu. Ya contoh itu lho. Saya ikhtiar usaha berhasil sukses. Itu saya berpikir sendiri, aneh. Wong akal ya akal pemberian Allah, awakmu ya gumek Gusti Allah. Asale gak ono dianakno kok malah rumangsa ngaku iki padha karo ngelamak nang Gusti Allah iki padha. Ya balekno ambek sing duwe, asale gak ono ya kembali ndak ada. Tapi di hati, lek lahir boleh kudu ono pimpinan. Jadi sing pimpinan ya kudu rumangsa pimpinan. Saya ini adalah bupatinya, kudu ngaku. Tapi hati ndak boleh, harus makuntabi tadi yang disebut dalam pengajian tadi. Hadirin wal hadirat, mumpung ana kesempatan hidup ini, mari kita resiki penyakit-penyakit hati itu. Nah, selaginya kita yaitu tadi merasa aku itu adalah musibah paling besar bagi umat manusia. Jadi musibah paling gedeku bukan penyakit-penyakit yang itu sing membahayakan. Penyakit itu menungso sing paling gede, sing paling bahaya, penyakit bahaya laten itu adalah aku. Kalau itu tidak diberantas, padha karo membuka jalannya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya mari khususnya anak-anakku remaja hadirin yang ngaji di sini, mari berjuang terus. Mujahadah terus. Ada kesempatan cepat mujahadah. Selain dengan ilmu-ilmu yang lain dicari. Dengan istiqomah ngaji silakan, Al-Quran juga dibaca, tapi mujahadah diperbanyak. Zikir silakan, tapi mujahadah untuk membersihkan hati ini harus diperbanyak. Karena ini kalau sudah menjangkit manusia, penyakit anania aku tadi, ini adalah bahaya laten yang paling berat bagi bangsa. Lelek kepingin negara kita ini aman, yojo dipun pupuk lahirnya dok, mboten ngono. Batinnya kudu diresiki dulu. Ini yang kita belum pernah memperhatikan itu. Ya marilah, ya dengan sungguh-sungguh kita bermujahadah. Bahkan kita mendapat amanat untuk memperjuangkan ilmu wahidiyah, memperjuangkan amalan ini. Karena kalau kita ini selamat, orang lain tidak selamat, kita diam, kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulanya Kanjeng Nabi tiap malam menangis terus itu. Bukan karena dirinya, tapi umati, umati. Yang saya pikirkan umatku ya, ya Allah. Karena kalau umatku itu saya biarkan, ini kasihan umatku itu, umati, umati. Sing dipikirno kula njenengan. Bahkan bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi mesti berlinangan air mata. Semua nabi hidupnya dihiasi dengan prihatin. Semua nabi, semua anbiya wal mursalin, semua wali hidupnya dihiasi dengan kegagalan, ujian, tapi dia tidak menyebut gagal. Itu bukan gagal, itu adalah kasih sayang Allah. Bedane kula kali karo para wali-wali itu hanya di situ. Lek kula panjang ngalami ujian dianggap gagal, dianggap musibah. Tapi kalau wali tidak, kalau ngalami kegagalan, ini kasih sayang Allah, hanya itu bedanya. Karena saking makuntabi tadi, saking gwedene pendekatan diri kepada Allah, sehingga mengalami apa, titik-titik, ya yang paling dekat siapa? Padahal kalau saya punya uang, kalau saya banyak uang, yang paling saya beri dulu siapa? Ya yang paling dekat di hati saya, bukan paling dekat di ukuran lahir, tidak. Sekarang saya punya uang, 10.000 rupiah. Ini saya berikan pada siapa? Tentu saya berikan pada orang yang paling dekat. Duduk dekatnya lahir, tapi dekatnya hati. Nah kalau dekatnya lahir, ya ora iso. Nah dekatnya hati siapa? Oh, anakku yang bayar sekolah. Walaupun anaknya itu ada di dolan, ya tetap digolek, nak tak kayak duit, yang bayar sekolah. Karena dekatnya hati. Allah ya gitu. Nah Gusti Allah yang maring rahmat kepada kamu lah ya. Yang paling dekat, bukan dekatnya lahir. Bukan haji pengpitulas itu iku. Duduk lo panjang nali sembahyang bukan. Dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu bi tadi. Masih kalau jenengan haji 5 kali, 7 kali. Masih kalau jenengan iku ibu ada mempeng. Tapi kalau makunta bika. Bahaya ini hadirat-hadirat. Ya tadi. Kalau kita ahli begini. Kwetoe wis keramat. Kwetoe wis ahli zikir. Kwetoe ahli sholat. Ketahui ahli haji, ahli puasa, tapi hati-hati kalau wama kunta bika, maaf, fa anta fi mahalil budi, iku adoh karo Gusti Allah, gak oleh rahmat orang itu. Maaf, walaupun serbanan rangkep 3 bila perlu. Karena dekatnya Allah itu bukan dekatnya ketok ibadah lahir, tapi dekatnya hati. Walaupun ketok nyambut gawe, sing siji ibadahnya mempeng, sing nyambut gawe makun tabi tadi merasa Allah kabeh. Ya ini yang dekat pada Allah wali itu. Sing ibu aja lunga haji bayar 30 juta, mulai teko haji rumangsa wah aku bagus, aku wis ahli ibadah, balik makun tabika, awas fa anta fi mahali buddha. Teko haji gak tambah cedek karo Allah, tambah jauh karena merasa datang dari dirinya sendiri. Ya maaf terutama pengamal wakil dia sing ati lunga haji, tolong ilmu nono ilmu ini. Jangan-jangan nunggu haji yang ketok api itu malah jauh kelonjuran. Hati-hati, ayo keluarga, pengamal wakil yang teman-teman siapa umat ini, ayo sampaikan ilmu ini. Mumpung durung kita tuas tok ibadah, tapi nyatanya tambah jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Gusti Allah mari rahmat pada panjenenganku, yang paling cedak ambil Gusti Allah sopo. Ya hati ini, lah siapa ya? Ya tadi kuntabi tadi. Walaupun kamu anak pelajar, dibandingkan dengan yang lain ibadahnya kurang, pas-pasan. Sambil belajar kamu merasa datang dari Allah. Ya itu dekat kamu dengan Allah. Minta apa kamu kata Allah? Kalau kamu sudah dekat kepadaku. Jangankan kamu minta, gak minta akan saya kasih. Coba kita mengalami apa saja, kita koreksi diri kita. Mungkin kita masih belum menerapkan dawuh makuntabi fa'antafi makhalil kurbi, belum itu kita. Karena kita hanya mempenguja daidok, tapi hatinya belum dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari dalam pengajian ini kulon jenengan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dunia hanya dua, kak cedek ya ado gitu. Jadi kalau ado ya silakan hadir-hadir. Jadi yang paling dekat itu yang paling diberi. Kita dengan Allah. Allah nurun nur rahmat misalkan. Sopo sing diparingi? Ya dilihat. Apa saya yang ngaji? Didelok, disik. Walaupun itu yang ngaji tapi kok merasa pinter, kok merasa iso ngomong, kok merasa bika teko awake dhewe. Oh, kamu adoh gak tak kei mesti gitu. Jadi ada yang teko karen-karen. Jajak sambil dingkluk rumongso aku paling elek. Sampe niku bodoh, aku gak iso apa-apa. Aku ngaji gak iso. Ya apa tak wis pasrahe nang Gusti Allah wis. Mbok bodoh, mbok pinter wis aku anjane gak mampu. Terus hatinya mengharap pada Allah. Ya lek ana rahmat mudun, ya iki sing oleh disiki kadine wa kadirat. Ya muga-muga kemawon ya kula panjan termasuk wong sing ngetrapno makuntabi fa antafi makhalil kurbi tadi kadine kadirat nggih. Baik ibu-ibu atau bapak-bapak, rumongso ya rumongso datang dari Allah saja, ambil rumongso elek. Lalek kabeh teko Gusti Allah, konsekuensine panjang kudu rumongso gak iso. Lalek sing apik Gusti Allah, konsekuensine kalau panjang kudu rumongso elek. Lalek Allah Maha Pengampun Penyayang, Maha Ngampuni Dosa, konsekuensine kula maha berbuat dosa, harus begitu. Lalek aku maha berbuat dosa, berarti ada yang maha mengampuni dosa, itu kan kebalik kan gitu toh. Ada yang maha adil, berarti maha zolim itu. Lalu Allah maha adil, aku paling zolim gitu. Tidak bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya itu zolim. Ayo hadirin, jangan tutupi wajahmu itu. Jangan tutupi dirimu dengan amal-amal yang busuk seperti itu hadirin-hadirin. Jangan hiasi dirimu dengan mujada-mujada yang mengandung kuntabika tadi. Itu mujada-mujada yang busuk itu hadirin-hadirin. Sudah, jangan tutupi dengan mujata. Engkau keperluan naik percuma tutup dengan mujata. Bosok suatu saat akan ketok. Lek kula panjang merasa abika tadi. Ini, makanya ndak tamtu. Ustadz apa santrine atau yang ngaji gak ero padha turu karuane. Pokok kalau bika ya termasuk terjerumus kepada yang paling jauh karena merasa datang dari sendiri. Walaupun dia miskin, gagal menurut ukuran manusia, tapi kalau kuntabi ya maksud posisinya dalam keadaan merasa bila orang ini alamat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tadi gitu toh. Yang kedua, kalau kita hidup ini ada musuh, jangan anggap musuh itu adalah musuh. Musuh adalah penguji, musuh adalah merupakan rahmatnya Allah. Gak ono iku gak iso meningkat kula jenengan. Ya maaf. Ya musuhe ono pekerjaan jadi musuh. Jadi kalau pekerjaannya maju ya jadi musuh. Jadi kalau pekerjaannya merosot dia jadi musuh, maka harus dijadikan penguji itu. Oleh maju iki ujiane Allah, saking kasih sayangnya Allah aku diuji maju. Aku lu hati-hati. Oh saiki kok jatuh, iki kasih sayangnya Allah berupa bangkrutnya ini. Mengapa? Supaya saya lebih mendekat. Ambil sisi positifnya. Ambil positive thinking-nya. Ambil husnudzonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Hadirin yang saya muliakan. Nah, dari pengajian tadi mestine lek kula panjang memperhatikan dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, gak usah ngenteni ono akhirat, kula panjang wis eruh posisi hati kita. Aku iki kawulane Gusti Allah apa duduk iki wis ketok. Dari pengajian itu tadi. Lale aku iki kawulane Gusti Allah pasti surga, surga ada di hadapanku. Tapi kalau aku kawulani liani Allah, semuanya tidak mampu menciptakan surga. Berarti aku kemana larinya? Itu seketok hadirin hadirat. Melani mumpung ono kesempatan di siang hari ini, marilah kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tobat bersama-sama. Tahukah Anda siapakah hamba itu? Sopokoh kawulah itu, kawulani Allah itu. Lan siapakah musuhnya Tuhan? Lah musuhnya Tuhan itu dalam surat An-Najm itu di sindir oleh Allah. Dalam bahasa saya, bahasa saya, musuh-musuhnya Tuhan, gitu maksudnya. Orang-orang yang jauh daripada Tuhan, maksudnya begitu. Wahai manusia-manusia yang jauh dariku, kata Allah gitu. Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Mengapa apakah kau heran dengan berita-berita adanya dawa makun tabi atau makun tabika? Apa kau heran dengan dawa-dawa itu? Bahkan dengan ujian-ujian Allah sebagai penguji, gak kau anggap sebagai rahmat, maka kamu anggap sebagai Tuhan tidak adil misalkan gitu. Apa kau heran dengan ujian-ujian itu? Dengan keadaan itu? Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tadkun. Malah kui guyu gak iso nangis padahal kui aduh karo Gusti Allah. Wa antum samidun lan kui kabeh golongane wong sing lajut sombong nyombongi Gusti Allah. Itu adalah sing duduk kamu lho. Mesti isine sombong nang Gusti Allah. Orang sombong kepada Allah mesti orang sombong itu kan anu toh anak-anakku hadirin. Kalau saya punya sepeda motor, oh aku yang duwe sepeda motor, itu orang sombong itu. Kalau orang yang memiliki mobil, oh aku yang duwe mobil, itu namanya sombong. Apa yang ngono? Kalau Allah Maha Pandai, oh aku yo pinter, aku pinter, itu sombong hadirin. Kalau Allah Maha Kuasa, oh aku yo kuasa kok, itu sombong. Itu tergolong wa antum samidun, kamu golongane wong sombong. Mulane ora iso nangis. Mulane gak iso netesno air mata. Aja maneh nangis, ngetuni kesalahane mawon mboten mampu lek wis kaya ngono. Kalau itu tidak menemukan obat penyakit tambah lama tambah bek, akhirnya kula panjang tertipu dengan ibadah-ibadah kula njenengan kabeh. Wa antum samidun, kamu tergolong orang-orang yang sombong, lajut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, siapakah kawula itu? Siapakah hamba itu? Hamba itu merasa rendah hadirin. Hamba wa ibadur rahman. Siapakah hamba Allah itu? Alladzina yamsyuna alal ardi haunan wa idza khotobahumul jahiluna qalu salama. Iki wonten Al-Qur'an. Wa ibadur rahman sapa to kawulane Gusti Allah iku? Sapa wong-wong sing dicintai Gusti Allah? Yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi, berarti wong sing urip ana donya. Alladzina yamsyuna 'alal ardi. Maksudnya wong-wong sing urip ana ing bumi iki. Siapa orang itu? Dia haunan wa iza khotobahumul jahiluna salama. Maksudnya orang yang berjalan di muka bumi itu merasa rendah. Jadi kawulane Allah itu rendah. Wa ibadur rahman tadi, siapakah kawulane Allah? Orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah. Mengapa kok rendah? Karena dia mengetapkan kuntabi, kabeh teko Allah aku gak mampu. Akhirnya dia timbul rendah. Kumpul karo wong dhuwur, dia merasa rendah. Kumpul karo ustaz, aku sing paling bodoh. Bahkan kumpul dengan orang bodoh, aku tetap bodoh. Kalau kita akan terbalik, lihat di hadapan kiai ngambungi tangane, rumongso aku bodoh, tapi buar ngambil kancane gak berani ngambung tangane, merasa aku luwe apik. Lah ini awas tertipu dengan keadaan kita. Dia rendah terus. Walaupun dengan pemulung dia hormat karena merasa rendah. Iso ngono apa durung? Walaupun dengan pengemis-pengemis jalanan, dia hormat karena merasa rendah. Lek kita kan mboten to. Lek kaya duit napa, heh, ndak mulia kan gitu to. Coba dirubah. Hamba Tuhan tidak seperti itu. Dia rendah, rendah, rendah. Dengan orang yang bodoh gak iso ngaji, dia rendah, hormat. Karena merasa saya yang paling rendah, saya yang paling rendah. Terus gimana? Apabila wa idza khotobahumul jahilina qalu salama, dan apabila dihina, dicaci oleh orang-orang yang enggak ngerti, ya Mas Anjelan kan ngamal wakil dia. Banyak orang enggak paham wakil dia, kamu sesat. Oh, kamu ngamalno iku gawe apa? Kamu iku golongane wong ngene. Karena dia ndak paham. Ngerti kalau dia ndak paham. Qalu salama, dia hanya mengucap muga-muga kowe dislametno karo Gusti Allah. Bahkan dia tidak membalas caci makian, bahkan dia hanya memujadai. Oh, kalau begitu kamu jauh, jauh karena kamu mencaci, mencaci maki. Walaupun itu syariatnya begitu, hati kita tetap isi api ansing mencaci maki ikut timbang aku. Wis iso ngono apa durung kula njenengan? Terutama saya, hadirin. Kita pernah tahu disakiti orang lain, baik itu melalui ucapannya atau melalui fisiknya atau melalui ya dari belakang. Hati kita gimana, hadirin? Jangan berubah. Seorang hamba tidak berubah. Apa sing gak berubah? Rendahnya di hadapannya. Rendahnya di hadapan Allah. Dan dia selalu berucap qalu salama, qalu salama. Ucapannya senantiasa baik, baik, baik. Tidak pernah ucapan yang menjatuhkan lainnya. Nggih, muga-muga dengan pengajian ini, dengan pengajian pengarahan yang seperti itu, sedikit demi sedikit diri kula panjenengan sedaya dirubah kali Allah sehingga benar-benar menjadi orang yang memiliki akhlakul karimah, memiliki predikat wa ibadur rahman, ibadur rahman tadi kawulane Gusti Allah. Monggo kita nyuwun wonten kersanipun Allah, muga-muga sampai mulai detik ini sampai mati kita dipun paringi ilmu sing manfaat sehingga kula panjenengan mati hanya mati di hadapan Allah, ngendelno Gusti Allah, mboten ngendelno selain Allah. Mari hadirin, ibu bapakmu tolong ikutkan dalam mujahadah ini. Mungkin keluargamu, ayahmu, anak-anak kita, hadirin, belum kenal ilmu ini. Padahal sudah diterangkan toh, wa ma kunta bika fa anta fi mahallil budi. Lale ono wong gak iso ngetapno lilah bilah bilah, merasa datang dirinya sendiri mulio kaji tambah adoh ono kersanipun Allah, karena merasa datang dari sendiri. Mungkin ibu bapak kita belum kenal itu, wis keburu mati, hadir-hadir. Mbah ya apa nang alam kubur lek wis kaya ngene ibu bapak kula njenengan. Wis keburu mati gak ro ilmu itu merasa datang dari sendiri. Ayo sing urip-urip iki memperjuangkan. Mendoakan, mari kita doakan dengan sungguh-sungguh. Di sore hari ini kita doakan ibu bapak, mungkin istri kita, anak-anak kita, bahkan tetangga-tetangga kita, keluarga kita, bahkan umat masyarakat. Monggo kita rela jadi tumbale hadirin. Asal jami'al alamin fafiru ilawah kabeh para hadirin. Monggo dengan sungguh-sungguh lillah niat krono Allah semata-mata. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Hadirin, kita manusia. Manusia toh? Kula panjang menungso kan? Iya. Ciri khas manusia itu gak tego. Pasti. Kecuali lek kewan. Kanibal memakan sesama temannya. Lek menungso ora ono. Tapi kenyataan hadirin, manusia membunuh manusia. Aneh itu. Manusia menyakiti sesama manusia. Aneh ini hadir-hadir. Apa maneh manusia menyakiti ibunya? Lebih aneh lagi ini hadir-hadir. Lebih aneh lagi. Ora teko. Sing diarani menungso iku kalau punya makanan terus tonggone gak ono panganan, ini memberi itu manusia. Tapi kita punya makanan tonggone keluen dijarno, itu aneh itu. Ini manusia apa? Ya maaf hadirin. Iki ono tanggane kekurangan, jenengan diam padahal lebih. Iki menungso apa dudu? Ini maaf hadirin hadirat. Begitu pula kita kepada keluarga kita. Ya maaflah, saya tidak bisa panjang lebar. Semoga kita dungo bareng-bareng. Semoga kita kembangkan di hati kita masing-masing. Kulo panjang menungso pora, moga kadirin kadirat. Sing jelas sing jenis menungso gak kira tego kadirin kadirat. Kau nak menungso tego itu kadirin. Maaf pada hari ini, kalau saya salah tolong ingatkan. Kita belajar siati ya kadirin kadirat. Kalau tidak sepaham dengan saya, tolong mangke panjang niling no, saya nerima. Ini ada tokoh yang dihujat sekarang. Sekarang sakit parah, kritis. Dalam pengajian ini kita kan harus khusnudzon toh. Memandang sisi baiknya ya. Ayo, resik ono ati kula njenengan. Beliau bapak kita Presiden Soeharto. Walaupun orang ngecam delok eleke, ayo sakniki delok apike, mesti ono walaupun sebiji sawi hadirin-hadirat. Itu pun juga umat Islam. Itu pun juga umatnya Rasulullah SAW. Ayo, di siang hari ini kita mujadai sekalian. Walaupun saya dikecam, ini dari hati nurani, karena kami merasa paling jelek dibandingkan dengan Pak Harto, selain kulo panjenengan hadirin-hadirat. Pak Harto sih untuk jasa ini, kulo panjenengan gak untuk jasa ini belas dalam bangsa ini. Kalau orang lain mengecam, ayo saat ini dimujadai. Mugo-mugo diparingi hidayah, taufik hidayah. Mugo-mugo disepuro dosa ini. Sewaktu-waktu beliau meninggalkan dunia diridani karo Allah, matinya husnul khotimah. Sebab lek ana wong ndongakno ngono nang kancane ketularan niku nggo hadirin-hadirat. Ya, ini hadirin, ya monggo kita ikutkan, kita gandeng dengan doa mujadah kita. Semoga beliau diridani kalau Allah mengendaki wafat ya wafat sing husnul khotimah. Ini kok ndak ya mari kita doakan saja. Termasuk diri kita, keluarga kita, kita masing-masing. Ayo api-api anati ae aja jahat-jahatan nanti kadirat. Dengan yang lain yo ngono ayo api-api anati aja jahat-jahatan. Kalau orang lain jahat biarin. Karena Pak Ibadur Rahman tadi adalah rendah api-apian kabeh kadirat. Kita wis elek gak gelem api yo gimana kadirat. Al-Fatihah. Khususon beliau Bapak Soeharto ya. Khususon muga-muga sing diaturaken kalau wau dijabahi. Kalau ya ya pokoknya itulah Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdati. Allahumma kama antahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi anturikona filujati bahril wahda hatta lanaro wala nasma'a wala najida wala nukhisa wala natakharuka wala naskuna illa biha. Wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah. Wa tamama ni'matika ya Allah. Wa tamama ma'rifatika ya Allah. Wa tamama mahabbatika ya Allah. Wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabil mukawasau kitab bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi sholatu wassalam. alaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruha wa adrikni wa qadolam tuabata wa rabbini wa laisa liya sayiti siwaka fa intaruta kuntu saksonalika ya syafiyah khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruha wa adrikni wa qadolam tuabata wa rabbini wa laisa liya sayiti siwaka fa indaruta kuntu saksonalika ya syafiyal khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hati al-anam wa aslahu wa ruha wa adrikni wa qadolam tuabata wa rabbini wa laisa liya sayiti siwaka fa indaruta kuntu saksonalika. Hadirin, kulon jenani umat Kanjeng Nabi apa tidak hadir-hadir. Lale umat Kanjeng Nabi mesti niru kelakuan Kanjeng Nabi. Lihat Rasulullah dalam salah satu dawuh, Rasulullah pernah menangis terseduh-seduh karena dia mengetahui banyak umatnya yang besok masuk neraka. Bahkan sebagian besar umat Kanjeng Nabi adalah kaum wanita sing nyemplung neraka. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi gak tega hadirin-hadirat. Ditangisi karo Kanjeng Nabi. Bahkan dalam alam mahsyar apabila ada umat Rasulullah sing badhe dipun cemplung neraka, diperjuangno kali Kanjeng Nabi. Itu umatku, jangan sampai kau masukkan neraka. Kalau terpaksa aku aja sebagai gantinya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh ini Rasul. Lah betul-betul kalau begitu kita kan harus niru kelakuan Kanjeng Nabi. Kita harus kasih sayang kepada sesamanya, kepada umat manusia, kepada siapapun. Termasuk maaf kepada yang saya sampaikan tadi yang saat ini beliau sedang sakit. Mestinya yang niru Kanjeng Nabi hadirin-hadirin. Mari hadirin kita nidak kepada beliau. Muga-muga dipun paringi pituduh iso niru kelakuan Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghaussu salamu alaika rabbini bi'idznillah wa'ndur ila ya Sayyidi binadru musilati lil khadratilah. Ya ayuhal ghausu salam alaika rabbini biiznillah wanzurila ya sayyidi musilati lil hadratilal. Ya ayuhal ghausu salam alaika rabbini biiznillah wanzurila ya sayyidi musilati lil hadratilal. Al-Fatihah. Hadirin, ya maaf masalah tangis. Ini dalam kitab-kitab yang ada, ini banyak diterangkan kalau Rasulullah ngaji banyak yang nangis. Bahkan manusia diperintah nangis itu dalam kitab. Bahkan ya maaf, mboten enten dawuh sing terangno lek ngaji karo guyu mboten enten. Tolong tanyakan pada ulama sak pasuruan. Kiai, apakah ada dawuh Al-Qur'an atau hadis atau dawuh yang merentah lek ngaji kongkon guyon ambek pelawak, ada apa tidak tanya. Tapi zaman ini terbalik hadirin hadirat. Lale ono wong ngaji karo nangis malah bingung umat masyarakat. Tapi kalau ngaji ambek guyu jadi idola hadirin hadirat. Bahkan ono nangis wani mengharumkan, wani haram itu hadirin hadirat. Aneh sekali dunia ini. Alasane pamer koyok-koyok ruwati ini menungso. Yang tahu ikhlas tidak itu hanya Allah. Kalau panjang harus kadung suudon. Nangis diget-get noe pamer. Itu suudon. Merasa baik orang itu. Ya ini maaf kalau kita ada penyakit begitu. Yang dirubah. Ojo nganti lono konjone nangis. Jinan rumongso. Seperti itu. Sebab sing ru atine, sing so nilai ati adalah Gusti Allah. Bahkan dalam ngaji. Zaman dulu Rasul mungkin terang noe banyak. Kitab yang terangkan ngaji nangis itu banyak. Bahkan ulama-ulama besar pun kalau ngaji juga nangis hadirin. Tapi di akhir zaman dibalik. Ya silakan hadirin hadiran. Nggih muga-muga kemawon. Nah, sekedar sing diaturaken kalau wau ini diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita ngaji ambek guyu merosot derajate para hadirin. Ya sampai ke muka bumi teko langit roto anjrot nang bumi di derajate. Berarti derajatnya akan hancur. Iki ngaji apa maneh ya menghina karo guyu hadirin-hadirin. Lebih jauh lagi ngaji ambek guyu mau wis derajate merosot. Apa maneh mencaci maki ambek tertawa-tertawa gitu para hadirin. Nggih. Nggih muga-muga sekedar sing diaturaken nggih benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita jangan kapok untuk ngaji. Memang ngaji ini mengaji bab rohani untuk membersihkan diri kita masing-masing karena kita tidak ada apa-apanya. Kita penuh dosa. Mari kita resiki dengan seterusnya. Tolong anak-anakku, adik-adikku, mujadah terus, lembaran dilatih terus. Jangan ditinggal. Hidupmu hanya sekali di dunia ini. Sebentar lagi kamu kemana? Lihat anak-anak muda banyak yang mati di jalan itu. Ini karena kalau belum taubat gimana? Tanggung jawab siapa? Malah kabel orang mati ambek nggawa botol kapok. Kalau kita jangan bilang gitu. Kasihan, tolong itu juga umat Islam. Itu ya keluarga atau saudaramu ada mati membawa minuman keras, jangan dikapokno. Kasihani tangisono kalau kamu jadi umat Rasulullah. Jangan gampang nyalahkan orang. Salahkan dirimu sendiri. Jangan nyalahkan orang lain. Kalau ingin jadi hamba Allah ya harus begitu, harus begitu. Ya mujadah sebagai obat supaya hati kita tertanam seperti itu. Ya saya kira cukup sekian. Terus anak-anakku jangan berani kalau ibu bapakmu ya. Itu ibu bapakmu itu adalah pangeran katon ridone Allah nek ridone ibumu. Lek kamu ingin hidupmu sukses aja wani-wani karo wong tuwa. Nah, tapi ya kalau jenengan anu ya harus mujadah, dimujadah lek bapak wis mati, ati ibu wis mati nggih. Kula kinten cekap semanten kemawon. Ya maaf, ini ada bantuan pesawat telepon. Ini dari teman kita. Ya, ini membantu untuk di kantor yang tidak punya nomor kantor dicatat itu ya 747757. Kalau ada apa-apa, kalau pengajian atau anu ngebel dulu supaya tidak kecelik seperti kemarin. Dan saya anu saya ya tidak mengumumkan, saya menganjurkan ini kesempatan ngaji ini kirim dungo. Jenengan kan punya bapak, punya ibu, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang mati. Panjenengan selamatan dimujadai atau diwacakno tahlil, berapa habisnya? Kan banyak ya, bah, baji ya. Apalagi panjang duwe wong tua kirim dungo dimujadai, banyak yang nangis, alangkah bahagianya. Maka saya anjurkan sajalah, kalau panjang punya rezeki setiap 2 minggu sekali ku niato kirim dungo. Saya nanti konsumsinya kirim dungo tak adiano bapakku ibuku sama dekek kini tulisannya saya baca nanti. Saya untuk 2 minggu yang akan datang saya Mas Uci tolong ya. Tidak usah minta dulu kalau ada orang yang sudah antri ya tidak apa-apa. Kalau belum 2 minggu lagi saya kirim dungo ibu bapak saya yang sudah meninggal dunia. Entah dengan jajan 1000-an atau berapa. Tolong ini dicatat saya. Tapi kalau sudah ada, ya saya belakangnya. Kalau sudah ada, ya saya di belakangnya saya tunggu. Kalau tidak ada saya, niat kirim dungo ahli kubur saya, khususnya ibu bapak. 2 minggu yang akan datang saya yang konsumsinya. Tapi kalau ada saya ngalah untuk yang akan datang. Ya tolong mumpung ana kesempatan pengajian yang begitu, mendoakan ibu bapak karena dunia ini akeh wong ruwet karena apa? Karena jenengan gak sadar wanimu ambek wong tua iki ganjel rezekimu gak ro kula jenengan. Nah, mumpung ana kesempatan dimujadai bareng-bareng ya. Iya, ndak usah banyak-banyak belikan jajan yang 1000-an saja. Kalau orangnya 60 belikan 60.000 atau 100 ya 100.000. Kalau ada rezeki, kalau ndak apa-apa sudah. Tapi kalau ya, tadi itu ya. Nggih, kalau kinten cukup sekian saja. Segala kekurangan kula nyuwun agung pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.